Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali pada buku jilid 2 mulai halaman 119, yaitu pada bab kitab adab tilawah Al-Quran sebagai lanjutan dari sebelumnya. Dan menunjukkan kepada sunatnya jahar apa yang diriwayatkan bahwa pada salat malam, maka beliau betulkan yang demikian itu. Dan bersabda Nabi SAW, apabila bangun seorang dari kamu pada malam hari, lalu bersolat, maka hendaklah ia menjaharkan bacaan. Sesungguhnya, para malaikat dan penghuni rumah, jin dan lainnya, mendengar bacaannya dan bersolat dengan salatnya. Rasulullah SAW mendatangi tiga orang sahabatnya yang berlainan keadaan mereka masing-masing. Ia datangi Abu Bakar radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar radhiyallahu anhu itu berdoa dengan suara yang halus saja. Maka Nabi SAW menanyakan dari yang demikian. Menjawab Abu Bakar bahwa yang aku bermunajat dengan dia mendengar akan aku. Dan Nabi datangi Umar radhiyallahu anhu dan berdoa dengan jahar. Lalu Nabi SAW menanyakan yang demikian. Maka menjawab Umar radhiyallahu anhu, aku membangun orang tidur dan menghardik setan. Nabi SAW mendatangi Bilal, di mana ia membaca sebuah ayat dari surat ini dan sebuah ayat dari surat itu. Lalu Nabi SAW menanyakan yang demikian. Maka menjawab Bilal, aku campurkan yang baik dengan yang baik. Maka bersabda Nabi SAW, semua kamu telah bekerja baik dan betul. Cara mengumpulkan di antara hadis-hadis ini ialah bahwa serasir itu menjauhkan diri dari riya dan berbuat-buat tasa'un. Maka itu adalah lebih utama bagi orang yang takut pada yang demikian pada dirinya. Kalau ia tidak takut dan tidak ada pada jahat itu yang membisingkan waktu pada orang lain yang bersalat, maka jahat itu lebih utama. Karena amal adalah lebih banyak padanya dan karena faedahnya bersangkutan pula pada orang lain. Kebaikannya yang melampaui pada orang lain adalah lebih utama dari yang tetap pada dirinya sendiri saja. Dan jahat itu membangun hati si pembaca dan mengumpulkan kemauannya kepada berpikir pada yang dibacakan. Dan menjuruskan kepada pendengarannya dan menolak tidur. Dan penolakan tidur pada pembacaan dengan suara keras, menambahkan kerasinan bagi pembaca. Dan mengurangkan kemalasan serta mengharapkan dengan jahat itu akan terbangun orang yang tidur sehingga menjadi sebab menghidupkannya kembali. Karena kadang-kadang ia dilihat oleh seorang pahlawan yang lalai. Maka menjadi rajin dia disebabkan kerajinannya yang rindu pada pengkhidmatan. Manakala telah datang kepadanya suatu daripada niat-niat tadi, maka jahat adalah lebih utama. Dan kalau berhimpunlah niat-niat tersebut, niscaya berlipat gandalah pahala. Dan dengan banyaknya niat, lalu bertambah amal perbuatan kebajikan dan berlipat gandalah pahala bagi mereka. Kalau ada pada suatu amal perbuatan 10 niat, niscaya adalah pada 10 pahala. Karena itulah kami katakan bahwa membaca Al-Quran pada mushaf itu lebih utama, afdol. Karena bertambahnya pada perbuatan itu, melihat, memperhatikan mushaf dan bawahnya. Sehingga bertambahlah pahala dengan sebabnya. Sesungguhnya ada yang mengatakan pengkhataman pada mushaf itu dengan 7 kali lipat pahalanya. karena memandang pada masaf itu adalah juga ibadah. Utsman radhiyallahu an telah memuliakan dua masaf karena banyaknya bacaan pada kedua masaf itu. Maka adalah kebanyakan dari sahabat membaca pada masaf dan memandang makruh bahwa berlalu sehari di mana mereka tiada memandang pada masaf. Datang sebagian ulama fikih Mesir pada As-Safi'i radhiyallahu an pada suatu sahur di mana di hadapannya masaf, maka berkata padanya As-Safi'i, dicibukkan kamu oleh ilmu fikih tidak dengan Al-Qur'an. Aku sungguhnya mengerjakan salat malam dan meletakkan masaf di hadapanku dan tidak aku tutupkan dia sampai waktu subuh. Kesepuluh, membaguskan bacaan dan mentartilkan dengan mengulang-ulangi suara tanpa terlalu memanjangkan dan mengubahkan nadamnya atau susunan katanya yang bersajak. Yang demikian itu adalah sunnah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hiasilah Al-Quran dengan suaramu. Dan bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada diizinkan oleh Allah untuk suatu sebagaimana izinnya untuk membaguskan suara dengan Al-Quran. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada dari kami orang yang tiada berlaku dengan Al-Quran. Dikatakan bahwa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan itu ialah melakukan suara. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan ialah mendengungkan suara dengan lagu-lagu yang bagus dan mengulangi berbagai macam perubahan suara. Dan itulah yang lebih mendekati kepada benar menurut para ahli bahasa. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada suatu malam menunggu Aisyah radhiyallahu anha, maka sudah begitu terlambat barulah ia datang. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah yang menghambatmu sampai terlambat? Menjawab Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, aku mendengar seorang laki-laki membaca Al-Quran dan belum pernah aku mendengar suara yang lebih merdu dari itu. Maka Rasulullah SAW pun bangun pergi mendengar, sehingga lamalah beliau mendengar kemudian baru pulang. Seraya bersabda, yang membaca itu adalah Salim, bujang Abi Hudzaifah. Segala pujian bagi Allah yang telah menjadikan pada umatku seperti dia. Juga pada suatu malam Rasulullah SAW mendengar pembacaan Abdullah bin Mas'ud dan bersama Rasulullah SAW Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an, lamalah mereka berhenti di situ. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bermaksud membaca Al-Quran dengan suara yang empuk lunak sebagaimana diturunkan, maka hendaklah dibacakannya seperti bacaan Ibnu Ummi Abd. Bersabda Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud, bacakanlah padaku. Menjawab Ibnu Mas'ud, wahai Rasulullah, aku bacakan kepadamu, kepadamu diturunkan. Menjawab Nabi SAW, aku suka mendengarnya dari bukan aku sendiri. Maka Ibnu Mas'ud membacanya dan kedua mata Rasulullah SAW payah kuyup dengan air mata. Rasulullah SAW mendengar bacaan Abi Musa lalu bersabda, sesungguhnya telah diberikan kepada Abu Musa itu suling keluarga Daud. Tatkala sabda itu sampai kepada Abu Musa, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, kalau aku tahu bahwa engkau mendengarnya, niscaya lebih aku baguskan lagi untukmu. Bermimpi, Haitham, seorang ahli pembacaan Al-Quran atau Al-Qari, akan Rasulullah SAW, maka bercerita Haitham, Rasulullah SAW bertanya kepadaku, engkaukah Haitham yang menghiaskan akan Al-Quran dengan suaramu? Aku menjawab, ya benar. Lalu Rasulullah SAW menyambung, dibalaskan kiranya engkau oleh Allah dengan kebajikan. Pada suatu hadis tersebut, ada para sahabat Rasulullah SAW apabila berkumpul, lalu mereka menyuruh seorang dari mereka membaca suatu surat dari Al-Quran. Umar radhiyallahu an berkata kepada Abu Musa radhiyallahu an, mari kita berpikir kepada Tuhan kita. Lalu Abu Musa membaca Al-Quran di sisi Umar, sehingga hampirlah waktu salat berada di tengah waktu. Lalu orang berseru, wahai Amirul Mukminin, salat, salat. Maka menjawab Umar radhiyallahu anhu, bukankah kami sekarang di dalam salat? Sebagai suatu isyarat kepada firman Allah Azza wa Jalla, wala dzikrullahu akbar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya mengingati Allah atau berzikir itu amat besar manfaatnya. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mendengar suatu ayat dari kitab Allah Azza wa Jalla, niscaya ayat itu menjadi nur baginya pada hari kiamat. Pada suatu hadis tersebut dituliskan baginya 10 kebaikan. Manakala besarlah pahala mendengar dan membaca, dan pembaca itu adalah sebab pada yang mendengar, maka adalah pembaca itu berserikat pada pahalanya, kecuali maksudnya adalah riya dan berbuat-buat pasah. Selanjutnya, yaitu bab ketiga pada halaman 123, tentang amalan batin pada tilawah, yaitu 10 paham asal perkataan, kemudian pengagungan, kemudian kehadiran hati, kemudian pengertian, kemudian pemahaman, kemudian penyingkiran dari segala pencegah paham, kemudian pengkhususan, kemudian pembekasan, kemudian peninggian, dan kemudian pelepasan. Pertama, paham akan keagungan dan ketinggian perkataan kalam Allah. Kuni Allah subhanahu wa ta'ala dan kelemah lembutannya dengan makhluknya pada turunnya kalam itu dari ars, kebesarannya pada derajat pengertian-pengertian makhluknya. Maka hendaklah pembaca Al-Quran itu memperhatikan betapa lemah lembutnya dengan makhluknya pada menyampaikan pengertian-pengertian kalamnya, perkataannya, yang mana adalah satu sifat qadim yang berdiri pada zatnya, pada pengertian-pengertian makhluknya, dan bagaimanakah menampakkan bagi mereka akan sifat itu dalam lipatan huruf-huruf dan suara-suara, di mana semuanya itu adalah sifat manusia. Karena lemahlah manusia daripada sampai kepada memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kecuali dengan perantaraan sifat-sifatnya sendiri. Jikalau tidak tertutup hakikat keagungan kalamnya dengan pakaian, yang diibaratkan huruf-huruf, niscaya tidaklah terbukti tegas. Ars dan bintang Suraya itu mendengar kalam Allah. Dan lenyaplah sesuatu di antara keduanya dari keagungan kekuasaan dan kesucian nurnya. Jikalau tidaklah diberikan ketetapan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Musa alaihissalam, niscaya tidaklah ia sanggup mendengar kalamnya, sebagaimana tidak sanggup gunung pada permulaan kenyataan terjadinya, di mana dia menjadi bergoncang. Dan tidak mungkin memahami keagungan kalam Allah, kecuali dengan contoh-contoh dan batas pemahaman makhluk. Karena inilah maka disebutkan oleh sebagian arifin tentang kalam itu, dengan mengatakan bahwa tiap-tiap huruf dari kalam Allah Azza wa Jalla pada Lauhul Mahfuz adalah lebih besar dari bukit Qaf. Dan sesungguhnya para malaikat alaihissalam jikalau berkumpul pada suatu huruf untuk mengangkatkannya, niscaya mereka tidak sanggup. Sehingga datanglah Israfil alaihissalam, yaitu malaikat yang mengawal Lauhul Mahfuz, lalu mengangkatnya. Maka dapatlah diangkatnya dengan izin dan rahmat Allah Azza wa Jalla, tidak dengan kekuatan dan kesanggupannya, tetapi Allah Azza wa Jalla yang menganugerahkannya kemampuan dan yang demikian padanya dan menggunakannya. Sebagian ulama hikmah atau hukumah telah menyusun kata-kata dengan baik secara halus untuk menyampaikan pengertian kalam serta keagungan derajatnya kepada pemahaman dan keyakinan manusia, serta rendahnya tingkat manusia itu. Diberi untuk itu suatu contoh yang tidak dipendekkan padanya, yaitu bahwa diajak sebagian raja-raja oleh seorang ahli hikmah pada syariat Nabi alaihissalam. Lalu raja itu menanyakannya tentang beberapa perkara. Maka ahli hikmah tadi menjawab dengan cara yang dapat dipahami oleh raja itu. Maka berkatalah raja, apabila engkau lihat akan apa yang dibawa para mati itu, apabila engkau mendakwakan bahwa itu bukan perkataan manusia dan itu kalam Allah Azza wa Jalla, maka bagaimanakah sanggup manusia memikulnya? Menjawab ahli hikmah, kita melihat manusia tatkala bermaksud memberi pengertian kepada sebagian hewan dan burung akan apa yang mereka maksudkan tentang maju dan mundurnya, menghadap dan membelakangnya. Dan mereka melihat hewan-hewan itu singkat sepertinya pengertiannya, daripada memahami perkataan mereka yang dari nur akal pikiran mereka, yang disertakan dengan kebagusan, penghiasan dan keelokan susunannya. Lalu mereka turun pada derajat pengertian hewan, dan mereka menyampaikan maksudnya pada batin hewan-hewan itu dengan suara yang diadakannya, yang layak dengan mereka seperti mengetikkan jari bersiul dan berbagai suara yang mendekati dengan suara hewan-hewan itu, supaya sanggup memikulkannya. Dan begitu pula manusia itu lemah daripada membawa kalam Allah Azza wa Jalla dengan hakikat yang sempurna sifatnya. Maka jadilah dengan apa yang dipergunakan di antara sesama mereka dan suara-suara yang didengar mereka akan ilmu hikmah dengan suara-suara itu, seperti suara ketikan jari dan berciul yang didengar oleh hewan-hewan itu dari manusia. Dan tidak dilarang oleh yang demikian itu akan pengertian-pengertian yang tersembunyi pada sifat-sifat itu. Jadi kemudian kalam, yakni suara-suara, adalah karena mulianya sifat-sifat itu. Dan agungnya kalam karena pengagungan sifat-sifat itu. Sehingga suara itu adalah tubuh dan tempat bagi hikmah, dan hikmah itu adalah nyawa bagi roh, bagi suara. Maka bagaimana tubuh manusia itu dimuliakan dan dihormati karena tempat roh, maka seperti itu pula suara-suara kalam dimuliakan karena hikmah yang ada padanya. Kalam itu di atas kedudukan yang tinggi derajat, kekuasaan yang perkasa dan hukum yang tembus pada yang hak dan yang batil. Dialah qadli, yang adil, saksi yang disenangi, menyuruh dan melarang. Tak mampulah yang tegak berdiri di hadapan kalam hikmah, bagaimana tidak mampu bayang-bayang tegak berdiri di hadapan cahaya matahari. Dan tidak mampu manusia menjalankan penyelidikan yang mendalam tentang hikmah, sebagaimana mereka tidak mampu menjalankan penyelidikan dengan mata mereka akan cahaya matahari. Tetapi mereka memperoleh dari cahaya diri matahari itu. Akan apa yang dapat hidup mata mereka dan dapat membuktikan dengan itu akan segala keperluan mereka saja. Maka kalam itu adalah sebagai raja yang tertinding, yang wajahnya tidak kelihatan, tetapi perintahnya tembus keluar. Dan seperti matahari yang mulia, yang menampakkan dirinya, yang tersembunyi unsurnya. Dan seperti bintang-bintang yang temerlang dan kadang-kadang memperoleh petunjuk dengan dia, orang yang tiada mengetahui tentang perjalanan bintang-bintang itu. Maka kalam itu adalah anak kunci gudang-gudang yang bernilai tinggi dan minuman kehidupan. Siapa yang minum daripadanya, niscaya tidak akan mati. Dan obat segala penyakit, dan siapa yang minum daripadanya, niscaya tidak akan sakit. Maka ini yang disebutkan oleh ahli hikmah itu adalah sekelumit dari pemahaman arti kalam. Dan tambahan dari itu tidaklah layak dengan ilmu muamalah, maka seyogyalah disingkatkan sehingga itu saja. Kedua, pengagungan yang berkalam atau mutakalim. Maka seorang dalam hatinya akan keagungan mutakalim dan mengetahui bahwa apa yang dibacakannya itu tidaklah dari perkataan manusia. Dan bahwa dalam bertilawah kalam Allah Azza wa Jalla itu adalah sangat besar bahayanya. Allah Ta'ala berfirman, La yamasuhu ila mutahharun, yang artinya tiada yang menyentuhnya selain dari orang-orang yang disucikan. Surat Al-Waqiah ayat 79. Maka sebagaimana yang zahir dari kulit masak dan kertasnya dijaga dari yang terakhir kulit penyentuhnya, kecuali apabila ia telah bersuci. Maka batin pengertiannya juga disebabkan hukum kemuliaan dan keagungan terhijab dari batin hati, kecuali apabila ia telah bersuci dari segala kotoran dan bersinar dengan nur pengagungan dan penghormatan. Dan sebagaimana tidak pantas untuk kulit masak oleh semua tangan, maka tidak pula pantas untuk bertilawah hurufnya oleh semua lidah, dan untuk memperoleh pengertiannya oleh semua hati. Dan bagi seumpama pengakuan ini adalah Akramah bin Abi Jahal, apabila membuka mashab, lalu pingsan dan berkata, dia itu kalam Tuhanku, dia itu kalam Tuhanku. Maka pengakuan kalam adalah pengakuan mutakalim. Dan tidak akan timbul pengakuan mutakalim selama tidak bertafakur tentang sifat-sifat keagungan dan afalnya. Apabila telah hadir di sanubarinya, ars, kursi, langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dari jin, manusia, hewan, dan kayu, dan mengetahui bahwa yang menjadikan semuanya itu, yang berkuasa, dan yang beri rezeki padanya adalah Isa, dan semua di dalamnya, di dalam genggaman kudratnya, yang berkisar di antara kurnia dan rahmatnya, di antara cobaan dan kekuasaannya. Jika dianugerahinya nikmat, maka adalah dengan karunianya, dan jika disifakannya, maka adalah dengan keadilannya. Dan sesungguhnya dialah yang berfirman, mereka itu ke surga dan mereka itu ke neraka, dan aku tidak peduli. Inilah pengagungan yang penghabisan dan tertinggi. Maka dengan bertafakur pada contoh-contoh tersebut, akan timbullah pengagungan mutakalim, kemudian pengagungan kalam. Ketiga, kehadiran hati dan meninggalkan bijikan jiwa. Ada yang mengatakan pada penafsiran firman Allah Ta'ala, Ya Yahya, khudzil kitaba bi quwwah. Surat Maryam, ayat 12. Artinya, Hai Yahya, ambillah kitab itu dengan sungguh-sungguh dan rajin. Mengambilnya dengan sungguh-sungguh ialah menghadapkan diri pada kitab itu semata-mata ketika membacanya, menjuruskan kemauannya, kemauan hati kepadanya saja, tidak kepada yang lain. Ditanyakan kepada sebagian mereka, apabila engkau membaca Al-Quran, adakah engkau itu berbicara dengan dirimu akan sesuatu? Menjawab yang ditanyakan itu, adakah sesuatu yang lain yang lebih aku cintai dari Al-Quran, sehingga aku berbicara dengan dia akan diriku? Adalah sebagian salaf apabila membaca satu ayat dalam Al-Quran di mana hatinya tak ada padanya, niscaya diulanginya kali kedua. Sifat itu terjadi dari pengagungan yang telah ada sebelumnya. Karena orang yang mengagungkan kalam yang dibacanya itu merasa gembira dan bersuka hati dengan bacaannya dan tidak berlingah hati daripadanya. Maka di dalam Al-Quran tercatatlah yang menyukai hati, yang menyukakan hati, kalau yang baca itu ahli. Lalu bagaimanakah mencari ketenangan dengan pikiran pada orang lain, sedang ia di dalam ketenangan dan kesetaraan hati dengan membacanya? Orang yang sedang bersukaria, padahal hal yang menyenangkan, dia tidak akan berpikir kepada yang lain. Sesungguhnya ada yang mengatakan, bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat tanah-tanah lapang, kebun-kebun, istana-istana, mahlihai, kain sutra, taman, dan tempat tinggal orang-orang musafir. Maka segala mim adalah tanah lapang bagi Al-Quran. Segala roh adalah kebun-kebun Al-Quran. Segala ha adalah istana-istana Al-Quran. Segala ayat yang mengandung tafsir adalah makhluk-makhluk Al-Quran. Segala ha-mimnya adalah kain sutra bagi Al-Quran. Surat-suratnya yang panjang adalah taman-tamannya dan tempat-tempat singgahnya adalah yang lain dari itu. Maka apabila pembaca memasuki lapangan-lapangan tadi, memetik buah-buahan di kebun, memasuki istana-istana, memperfaksikan mahligai-mahligai, memakai kain-kain sutra, bersenang-senang di taman yang mendiami kamar-kamar tempat singgahan, niscaya habislah ke situ segenap jiwa raganya, dan tidak ada waktu lagi untuk yang lain. sehingga tidak renganglah hatinya dan tidak terpisahlah pikirannya dari Al-Quran yang dibacanya. Yang keempat, pemahaman, yaitu dibalik kehadiran hati tadi. Karena kadang-kadang ia tidak berpikir pada selain daripada Al-Quran, tetapi memadakan pada mendengar Al-Quran saja, sedang ia tidak memahami pengertiannya. Yang dimaksudkan dari pembacanya itu, ialah pemahaman tadabbur. Dan karena itulah disunatkan tafsir, karena tafsir dengan zahir adalah untuk memungkinkan tadabbur dengan batin. Berkata Ali radhiyallahu anhu, tak ada kebajikan pada ibadah yang tak paham padanya, dan tak ada kebajikan pada bacaan yang tak ada tadabbur padanya. Apabila tiada mungkin bertadabbur kecuali dengan mengulang-ulang, maka hendaklah diulang-ulang kecuali kalau ia di belakang imam. Kalau ia terus bertadabbur ayat, sedang imam telah berpindah pada ayat lain, maka adalah ia telah bersalah. Seumpama orang yang menghabiskan waktunya dengan keheranan pada suatu perkataan dari orang yang bercakap-cakap dengan dia, daripada memahami percakapannya yang lain. Begitu pula, kalau berada dalam tafsir, di mana ia bertafakur dengan ayat-ayat yang dibacakan imamnya, maka ini adalah waswas atau bisikan setan. Diriwayatkan dari Amir bin Abdul Qais bahwa ia berkata, waswas itu mengganggu saya dalam sholat. Lalu ia ditanyakan, mengenai hal duniawi? Amir menjawab, sesungguhnya berulang kali kelupaan pada saya adalah lebih saya sukai daripada itu. Tetapi hatiku selalu sibuk dengan tegakku di hadapan Tuhanku Azza wa Jalla. Dan bagaimanakah aku berpaling dari itu? Maka dihitungnya yang demikian itu was-was. Dan betullah demikian. Karena menyebutkannya daripada memahami apa yang sedang dikerjakannya. Dan setan itu tidak sanggup mendayakan seperti Amir, kecuali menyebutkannya dengan kepentingan keagamaan. Tetapi setan itu mencegah daripada perbuatan yang lebih utama. Tatkala hal itu disebutkan kepada Al-Hasan, lalu beliau berkata, kalau adalah kamu benar daripadanya, maka tidaklah diperbuatkan oleh Allah yang demikian itu pada kami. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu mengulang-ulang 20 kali. Sesungguhnya diulang-ulang oleh Nabi SAW adalah karena bertadabbur pada segala pengertiannya. Diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Harabi dari Abu Hurairah. Dari Abi Dzar yang mengatakan Rasulullah SAW melakukan sholat pada suatu malam dengan kami, lalu membaca ayat yang diulang-ulang, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 118 yang artinya, kalau mereka engkau siksa, maka mereka itu hamba-hamba engkau, dan kalau mereka engkau ampuni, diriwayatkan An-Nasa'i dari Ibnu Majah. Dan Tamim Ad-Dori mengerjakan salat pada suatu malam dengan membaca ayat Ham hasib Allahu ladina tarahu sayyiat sampai akhir ayat surat Al-Jaziyah ayat 21. Artinya, apakah orang-orang yang membuat kesalahan itu mengira? Sa'id bin Zubair mengerjakan salat pada satu malam yang mengulang-ulang ayat Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun Yasin ayat 59. Artinya, bersisihlah kamu pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa. Berkata sebagian mereka, sesungguhnya aku memulai sebuah surat, maka dihentikan aku oleh sebagian apa yang aku persaksikan padanya, daripada selesai sehingga terbitlah fajar. Ada sebagian mereka berkata, satu ayat yang tidak aku pahami dan tak ada hati kepadanya, maka tiada aku hitungkan pahala baginya. diceritakan dari Abi Sulaiman Ad-Darani yang mengatakan, sejujurnya aku membaca suatu ayat pada maka aku bangun padanya 4 malam atau 5 malam. Dan kalau tidaklah aku putuskan pemikiran padanya, niscaya tidaklah aku lewatkan pada yang lain. Daripada sebagian salaf didapati bahwa ia tetap pada surat Hud 6 bulan diulang-ulanginya dan tidak selesai daripada bertadabbur padanya. Berkata sebagian alifin, bagiku pada tiap-tiap Jumat sekali khatam, pada tiap-tiap bulan sekali khatam, dan pada tiap-tiap tahun sekali khatam. Dan bagiku sekali khatam semenjak 30 tahun, yang tidak selesai aku sesudah itu daripadanya. Yang demikian itu adalah menurut derajat pemahaman dan pemeriksaannya. Dan sebagian arifin yang pasti mengatakan pula, aku tempatkan diriku sebagai orang-orang mengambil upah, maka sungguhnya aku kerja harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Kelima, pemahaman, yaitu memperoleh penjelasan dari tiap-tiap ayat. Akan apa yang layak baginya. Karena Al-Quran itu melengkapi penyebutan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, penyebutan af'alnya, penyebutan hal ikhwal Nabi-Nabi alaihi salam, dan penyebutan hal ikhwal orang-orang yang mendustakan mereka, serta bagaimana mereka itu binasa. Penyebutan segala suruan dan larangannya, penyebutan surga dan neraka. Adapun sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yaitu seperti firman-Nya, Waisa kemithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Tiada sesuatu pun serupa dengan Dia, dan Dia mendengar dan melihat dengan terang. Asy-Syura' ayat 11. Dan seperti firman-Nya, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dia itu Raja, Maha Suci, pembawa keselamatan, pemelihara keamanan, penjaga segala sesuatu, Maha Kuasa, Maha Perkasa, dan Maha Besar. Surat Al-Hasyr ayat 23. Maka hendaklah diperhatikan arti nama-nama dan sifat-sifat ini supaya terbukalah segala rahasianya dan dibukakan oleh segala pengertian yang pertama yang tidak akan terbuka kecuali bagi orang-orang yang mendapat sang taufik. Dan kepada itulah ditunjukkan oleh Ali radhiyallahu anhu dengan ucapan, tiada dirahasiakan kepada Rasulullah SAW satu yang disembunyikannya dari manusia lain, melainkan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla, seorang hamba yang memahami kitabnya. Maka hendaklah ia bersungguh-sungguh menurut pemahaman itu. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa bermaksud ilmu pengetahuan orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian, maka hendaklah ia membahas pengertian Al-Quran. Dan yang terbesar dari ilmu pengetahuan Al-Quran ialah di bawah nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifatnya. Karena tiada diketahui oleh kebanyakan makhluk daripadanya, kecuali beberapa perkara yang layak dengan pemahaman mereka dan tidak akan diperoleh mereka sampai sedalam-dalamnya.